katakan tidak pada persekusi, karena ia bisa menjadi tindakan yang sangat mengerikan. Orang-orang kehilangan ketenangan. Lingkungannya dengan dalih aman memintanya pergi dari sana. Persekusi memang mengerikan. Mereka yang masih terbilang pelajar tak lagi mampu fokus menyelesaikan tugas-tugasnya. Persekusi menciptakan trauma yang tak terbilang. Itu sangat berbahaya dan bisa dipahami kalau terjadi di negeri yang kacau balau dengan perang saudara yang tak punya harapan. Tapi tidak di bumi damai Indonesia kita bersama. Mari sama-sama kita katakan tidak pada perkusi, supaya tak merusak ketenangan seseorang, apalagi masa depan anak-anak kita. Dan jangan sampai merekam dan terekam di dalam batinnya, sehingga benci yang ada mewarnai hari-harinya. Tak ada yang baik dari persekusi. Tak ada nilai yang luar biasa di sana. Berharap orang jerah, bukan itu yang ada. Benci itu yang terpelihara. Mari tabur damai, supaya Indonesia punya warna dan harga di dunia. Indonesia memang damai sejak dulu kala. Jangan pernah merusaknya dalam noda. Berbeda suku, agama pahlawan kita, satu tujuan mereka. Bagaimana Indonesia merdeka. Bersama saya, Bigman Sirait.